بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أما بعد. Kita melanjutkan materi kita di kitab Sahih Bukhari dan kita masih berada di pembahasan Kitabul Hajj. Dan pada pertemuan yang terakhir telah mengambil bab yang ke-23 dari Kitabul Hajj. Dan telah kita ambil di bab tersebut tentang pakaian apa saja yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bagi orang yang sedang ihram. Kemudian di bab berikutnya beliau memberikan judul dengan bab man bata bidil hulaifah hatta asbah. Qala Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bab seorang yang bermalam di Dhul Hulaifah. Bermalam dan di Dhul Hulaifah sampai datang waktu pagi. Kemudian setelah datang waktu pagi baru ia bertolak dari Dhul Hulaifah yang merupakan miqat ahli Madinah menuju Mekah. Dan disebutkan bahwasanya bermalamnya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di Dhul Hulaifah laisa min sunanil hajj, bukan termasuk dari sunnah haji. Wa innama huwa min jihati rifq liyalhaq bihi man ta'akhkhara an. Sebutkan oleh Al-Hafidz rahimahullah taala nukilan dari kalam Ibnu Battal. Nabi sasam bermalam di Dhul Hulaifah ketika hendak berangkat di Hajatul Wada min jihati rifq, sebagai bentuk rifq dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam agar para sahabatnya yang terlambat bisa menyusul ke Dhul Hulaifah. Dan dari Dhul Hulaifah mereka semuanya berangkat bersama Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan beliau dalam bab ini menyebutkan hadis Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala an. Qala rahimahullahu ta'ala haddatsani Abdullah ibn Muhammad wal musnadi al-Ju'fi. Qala haddatsana Hisham ibn Yusuf. Qala akhbarana ibn Jurayj. Ibn Jurayj Abdul Malik ibn Abdul Aziz. Qala haddatsana Muhammad ibn Munkadir. An Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala an qala shalla an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bil Madinah arba'a wa bidil Hulaifah rak'atayn thumma bat hatta asbaha bidil Hulaifah falamma rakiba rahilatahu wastawat bihi ahalla. Qala hadathana Qutaybah wa Qutaybah ibn Sa'id Abu Raja. Qala hadathana Abdul Wahhab وهو عبد الوهاب ابن عبد المجيد الثقفي. قال حدثنا أيوب أيوب السختياني أيوب ابن أبي تميمة وأبو تميمة اسمه كيسان عن أبي قلابة وهو عبد الله بن زيد الجرمي عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بالمدينة أربعة وصلى العصر بذي الحليفة ركعتين قال وصيبه بات بها أصبح. Dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala, beliau mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam salat di Madinah 4 rakaat. Maknanya Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala menceritakan hari keberangkatan Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala melaksanakan Hajjatul Wada di tahun ke-10 Hijriah. Dan diperselisihkan kapan Nabi sallallahu alaihi wasallam bertolak dari Madinah, di hari apa? Tapi sebagai patokannya sudah kita bersama di hadis Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wukuf di Arafah tanggal 9 Dzulhijjah itu bertepatan dengan hari Jumat. Dan sudah kita lalui di hadis yang lalu, di bab yang ke-23, hadis Ibn Abbas, Nabi SAW berangkat dari Al-Madinah, li khamsina baqin min Dzil Qa'dah. 5 hari terakhir dari Dzil Qa'dah. Dan tiba di Makkah, li arba'in. Khalauna min Dzil Hijjah. 4 hari atau hari keempat dari bulan Dzulhijjah. 4 hari yang lalu berlalu dari bulan Dzulhijjah. Dan kalau diurut itu jatuhnya di hari Sabtu. Ditarji sebagian ahlul ilm. Nabi SAW berangkat di hari Sabtu. Ketika bertolak di Hajjatul Wada dari Madinah. Sehingga di sini dikatakan ketika Nabi berangkat beliau sholat duhur di Madinah. Jadi sholat duhur di hari tersebut masih sholat di Madinah. Dan beliau sholat 4 rakaat. Kemudian beliau berangkat pada duhur menuju Dhul Hulaifah. Dan ketika sudah berada di Dhul Hulaifah, beliau sholat asarnya 2 rakaat. Sudah mulai mengkosor. Dalam keadaan jarak Madinah dan Dhul Hulaifah itu bukan jarak safar. Hanya sekitar 7 kilo. 7 km dari Madinah ke Dhul Hulaifah. Jarak yang dekat. Akan tetapi ketika sudah meninggalkan buyut qarya, telah meninggalkan daerahnya, maka Nabi SAW memulai qasar. Karena beliau sedang dalam perjalanan menuju Mekah. Dan ini faedahnya sangat besar sekali. Misalnya kita hendak melakukan safar pada duhur atau menjelang asar dari Salaka menuju Jakarta. Kemudian ketika tiba di sumber misalnya, sudah datang waktu asar dan kita singgah untuk sholat asar. Sekalipun dari Salaka ke sumber bukan jarak safar, tapi kita mengqasar sholat karena kita sedang dalam perjalanan safar. Sebenarnya Nabi SAW ketika bertolak di Hajjatul Wada dari Madinah ke Mekah, ketika tiba di Dhul Hulaifah beliau sudah mulai mengqasar. Kemudian beliau thumma bat, dan di malam tersebut Nabi SAW bermalam di Dhul Hulaifah hatta asbaha biha, dan sampai beliau masuk pagi hari masih di Dhul Hulaifah. Falamma raqiba rahilata, ketika beliau sudah mengendarai ontanya, wastawat bihi, dan ontanya sudah siap untuk bertolak menuju Mekah, ahalla, beliau berihlal, memulai talbiyahnya. Ini hadis Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Riwayat kedua sama. Kemudian bab yang ke-25, bab raf'i shaut bil ihlal, bab mengangkat suara dengan talbiyah. Mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak, mengucapkannya dengan suara yang keras. Dan ini perkara yang masyru'. Hanya saja disyariatkan mengangkat suara dengan talbiyah itu khusus untuk kaum laki-laki. Adapun untuk kaum wanita dinukil ijma bahwasanya dia tidak mengatakannya atau mengucapkan dengan suara yang keras. Innama tusmi'u nafsaha. Dia mengucapkannya dengan mendengarkan suaranya saja, dengan ucapan yang terdengar oleh dirinya. Berbeda dengan laki-laki. Laki-laki dengan suara yang keras. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika labbaik. Innal hamda wa ni'mata lak la syarika lak. Dengan suara yang keras. Dan terus diulang. Ulang. Sampai sebuah sahabat, mereka sampai serak suaranya. Dikarenakan tarbiyah tersebut. Qala rahimallahu ta'ala haddath Sulaiman bin Harb qala haddathana Hammad bin Zaid an Ayyub an Abi Qilab an Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala qala shalla an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bil Madinah adh-dhuhr arba'a wal 'asr bil Hulayf raqatayn wa sami'tuhum yasrakhuna bihima jami'a. Dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhuma radhiyallahu ta'ala an sapulisan. Dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu beliau mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam salat Duhur di Madinah 4 rakaat. Ketika hendak berangkat di Hajjatul Wada, ketika masih di Madinah beliau salat 4 rakaat. Dan ketika sudah sampai di Hulaifah beliau salat Asar 2 rakaat. Mengqasar. Dan aku mendengar mereka, itu para sahabat, yasrakhuna bihima jami'a. Mengangkat suara mereka dengan talbiyah mereka. Bihima bil hajj wal umrah. Karena di awal talbiyahnya salam mengucapkan labbaik Allahumma hajjan mutamati'an biha ila umrah atau umratan mutamati'an biha ila al-hajj atau Allahumma labbaik hajjan wa umratan, sebutkan haji dan umrahnya. Kemudian setelah itu mengucapkan talbiyah yasrakhuna bihima, syahidnya dengan surah, dengan suara yang keras, sehingga kita dapatkan orang yang haji atau umrah terdengar suaranya sangat bergema ketika jamaah haji sama-sama mengucapkan talbiyah dengan suara yang keras. Bab talbiyah, bab tentang talbiyah. Qala haddatsana Abdullah ibn Yusuf qala akhbarna Malik an Nafi an Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma anna talbiyata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam labbaik Allahumma labbaik لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma beliau mengatakan talbiyah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hajinya adalah labbaik Allahumma labbaik, ya Allah aku memenuhi panggilanmu. Labbaik la syarik lak labbaik, ya Allah aku memenuhi panggilanmu. Tidak ada sekutu bagimu. Innal hamda wa ni'mata lakal mulk. Sesungguhnya segala puji dan segala kenikmatan dan segala kerajaan adalah milikmu. La syarika lak. Tidak ada sekutu bagimu. Ini talbiyah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hadis lainnya sama, qala haddatsana Muhammad bin Yusuf. قال حدث سفيان عن الأعمش عن عمارة عن أبي عطية عن عائشة رضي عنها قالت إني لا أعلم كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبي لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك. تابعه أبو معاوية عن الأعمش وقال شعبة أخبرنا سليمان قال سمعت خيثمة عن أبي عطية قال سمعت عائشة رضي عنها. Sama dengan hadith Abdullah ibn Umar sebelumnya. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, sungguh aku mengetahui bagaimana talbiyah Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau bertalbiyah. Talbiyah beliau adalah labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah aku memenuhi panggilanmu. Labbaik la syarika lak labbaik. Ya Allah aku memenuhi panggilanmu. Tidak ada sekutu bagimu. Innal hamda wa ni'mata lak. Sungguhnya segala puji dan kenikmatan adalah milikmu. Dan tambahan dia Ibn Umar wal mulk la syarika lak. Dan kalimat tersebut terus diulang-ulang dari mulai ihramnya sampai dia datang di Mekah dan memulai tawaf wada. Begitu pula di hari tarwiyah terus bertalbiyah sampai ia hendak melempar Jamrah Aqabah di hari ke-10. Kita cukupkan. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.